به ومواله أما بعد إخوانا فينا أعزكم الله kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam qari al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahu ta'ala. Qala rahimahullah al-hadith al-thamin wa sab'un wa thalathumi'ah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah Ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut-nyebut tentang hari Jumat. Faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah azza wa jalla syai'a illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Muttafaqun alaih. Beliau bersabda, di dalam hari Jumat itu ada waktu. Tidaklah seorang hamba muslim yang sedang sholat kemudian meminta kepada Allah Azza wa Jal pada waktu tersebut, kecuali Allah akan memberikan permintaannya. Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan bahwa waktu tersebut sangat singkat. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan wahiya sa'atun khafifatun. Waktu mustajab tersebut sangat singkat. Qala rahimahullah al-hadith at-tasi' wa sab'un wa thalathumi'ah. Wa an Abi Burdata an Abihi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Burdah, dari bapaknya semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas salatu. Waktu mustajab di hari Jumat ialah antara duduknya imam ketika khutbah sampai selesai salat. Rawahu Muslim. Imam Muslim meriwayatkannya. Warajjaha Ad-Darqutni annahu min qawli Abi Burdah. Ad-Darqutni merajihkan pendapat bahwa yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ini adalah ucapan Abu Burdah. Wa fi hadithi Abdullah ibn Salam inda ibn Majah, dan dalam hadis Abdullah ibn Salam yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, wa Jabir inda Abi Dawud wa Nasai, dan sahabat Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasai, annaha ma baina salatil asri ila ghurub syamsi, waktu mustajab pada hari Jumat itu adalah antara salat asar sampai terbenamnya matahari. Waqad ikhtalafa fiha ala aktsara min arba'ina qawlan amlaituha fi syarhil Bukhari. Sungguh waktu yang mustajab pada hari Jumat itu diperselisihkan sampai lebih dari 40 pendapat, semuanya aku sampaikan dalam Sahih Bukhari, yang dalam Fathul Bari. Barakallahu fikum. Baik. Al-hadis alladhi rawahu Muslim an Abi Burdah mauquf, qala asy-syaikh Ibnu Baz rahimahullah li anna aktsar ruwati, li anna aktsar ruwati rawahu an Abi Burdata mauqufan, walam yarfa'hu illa Mahramat Ibnu Bukair, walam yarfa'hu illa Mahramat Ibnu Bukairin an abihi walam yasma' minhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Burdah itu mauquf. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahutaala, karena kebanyakan rawi yang meriwayatkan hadis itu dari Abu Burdah diriwayatkan secara mauquf, dan tidak ada yang diriwayatkan secara marfu kecuali dari Mahrama Ibnu Bukair dari bapaknya, dan Abu Burdah tidak mendengar tentang hadis ini dari rawi ini, bukan dari Mahrama Ibnu Bukair, bukan dari bapaknya, sehingga mauquf. Dan itu merupakan ucapan Abu Burdah. Wal hadis Abdullah ibn Salam inda ibn Majah wa hadis Jabir inda Abi Dawud wa Nasa'i. Sahih. Shahahahu Al-Albani fi Sahih Sunan Ibnu Abi Dawud. Naam. Fiha fawaid, dalam beberapa hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, min fadail yaumil jum'ah, anna fiha sa'atan syarifatan mustajabatan lid-du'a. Termasuk di antara keutamaan hari Jumat ialah karena pada hari Jumat itu ada waktu yang mulia yang mustajab untuk berdoa. Asalnya ikhtalafa fiha al-ulama al-akthar min 40 qawlan. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu mustajab pada hari Jumat sampai 40 pendapat lebih. Wa arjahuha, dan yang paling rajih, salatu sa'at, tiga waktu. As-sa'atul ula hina yas'udul khatibu hatta tughbas salatu. Waktu yang pertama ialah ketika khatib naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Nah ini. Kama fi hadisi Abi Burdah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Burdah. As-sa'atu tsaniyah, inda sholatil jum'ah, kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Waktu yang kedua dimungkinkan ialah ketika sedang sholat apa ini? Jum'at. Kalian doanya ketika ruku, ketika sujud, atau sebelum salam, ya. Nah, sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah, as-sa'atu tsalitsah ma baina sholatil asri wa ghurubi syamsi kama fi hadithi Abdullah ibn Salam wa hadithi Jabir radhiyallahu ta'ala anhumah. Waktu yang ketiga ialah antara sholat asar sampai terbenamnya matahari pada hari Jumat, seperti yang disebutkan dalam hadis Abdu ibn Salam dan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, ini yang dianggap paling kuat atau paling rajih tiga pendapat ini. Ketika imam naik mimbar sampai selesai sholat, atau ketika sedang sholat Jumat dan antara asar sampai terbenamnya matahari. Ya, yang paling baik ya kita memperbanyak doa pada hari Jumat. Nah, yang mulai pagi sampai terbenamnya matahari, agar tidak terlewat waktu mustajab itu. Barakofik. Asalisa, faedah yang ketiga. Istihbabu at-tafarruhi li hadhihi sa'atil mubarakah. Disunahkan untuk fokus dalam menggunakan waktu yang barokah ini. Ini fokus ibadah dan fokus berdoa. Istihbabut tafarruh li hadhihi sa'atil mubarakah. Jadi benar-benar meluangkan waktu untuk menggunakannya ibadah dan berdoa. Sunahkan. Li'annaha sa'atul ijabah, karena waktu itu adalah waktu mustajabnya berdoa. Taib. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala Al-Hadits Al-Thamanun wa Thalathami'ah. Hadis yang ke-380. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, mawatis sunnah, telah berlaku sunnah sejak dulu, ana fi kulli arba'ina fasaidan jumu'ah, bahwa jamaah yang berjumlah 40 orang lebih maka bisa menyelenggarakan jumatan. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif. Al-hadis dhaifun jiddan. Li'anna fi isnadihi, Abdul Aziz ibnu Abdurrahman ibni Raj karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Aziz ibnu Abdurrahman ibnu Raj. Qala al-Imam Ahmad ibarib ala ahadithihi, buang saja hadis-hadisnya. Fa innaha kadbun au mudhu'ah, karena isinya adalah kedustaan atau palsu. Wa qala an-Nasa'i laisa bi thiqah. Sementara itu al-Imam An-Nasa'i berkomentar, si Abdul Aziz ini tidak thiqah. Wa qala Ad-Darqutni mungkarul hadis. Ad-Darqutni berkata, si Abdul Aziz ini mungkarul hadis. Wa qala Ibnu Hibban, Ibnu Hibban berkata, la juzu ayuhtajabih, hadisnya tidak boleh dipakai sebagai hujjah. Wa da'afahu Albani fil irwa. Syalbani mendhaifkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Irwa, yakni Irwaul Ghalil. Nah, faedah. Ikhtalafal ulama fil adad alladhi bihi tan'aqidul jum'ah. Ikhtalafal ulama fil adad alladhi bihi dan akidu al-jum'atu. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah jamaah yang mu'tabar untuk Jum'atan. Fadhaba al-imamani Asy-Syafi'i wa Ahmad ila annaha la tuqamu illa bi 40 rajulan fa aktsar. Fadhaba al-imamani Asy-Syafi'i wa Ahmad ila annaha la tuqamu illa bi 40 rajulan fa aktsar. Dua imam, yakni Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa Jum'atan tidak boleh dilaksanakan kecuali jamaahnya 40 orang atau lebih. Kalau belum 40 orang, maka belum boleh menyelenggarakan Jum'atan. Wadhaba al-Malikiyah ila anna al-adad al-mu'tabar liqamati salat al-jum'ah wa 12 rajulan. Wadhaba al-Malikiyah ila anna al-adad al-mu'tabar liqamati salat al-jum'ah wa 12 rajulan. Madzhab Maliki mengatakan bahwa jumlah jamaah yang mu'tabar untuk melaksanakan sholat Jum'atan ialah 12 orang. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Muhammad ibn al-Hasan. Wa dhahaba Abu Hanifata wa Muhammad ibn al-Hasan ila anna aqall al-jam'i fil jum'ah 3 rijal siwal imam. Adapun Abu Hanifah dan Muhammad ibn al-Hasan berpendapat bahwa jamaah minimal untuk Jum'atan itu 3 orang selain imam. Berarti berapa? 4. Imamnya 1, makmumnya 3. Wa dhahaba Syekhul Islam wa Ibnul Qayyim wa hadha nasul Imam Ahmad ila annaha tan'aqidu bi thalatha imam wa mustami'ain itsnain. Sementara itu Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim serta pendapat yang lain dari Imam Ahmad menyatakan bahwa sholat Jumat itu bisa dilakukan dengan 3 orang, 1 imam dan 2 makmum yang mendengarnya. Naam. Wal qawlu rajih fil adad annahum imamun wasnani yastami'an kama ikhtarahu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Yang rajih dalam masalah jumlah jamaah ialah 1 imam, 2 makmum yang mendengar, seperti yang dipilih oleh Syekhul Islam Mutaimiyah rahimahullah ta'ala. Wa daliluhum, ada pedalil mereka, idza kanu thalathatan fa ya ummuhum ahaduhum, jika mereka tiga orang maka yang jadi imam salah satunya. Rawahu Muslim. Wa huwa amun fis salawati kulliha, ini umum berlaku untuk semua salat al-jum'ah wal jamaah, jumatan atau jamaah pada hari-hari yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.